Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab syarah Uqutul Ujain fi bayan hukukuz zaujain karya Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Selanjutnya beliau disampaikan oleh beliau rahimallahu taala hikayatun hikayah atau cerita. Karena libat di salihin, ada seorang yang saleh, akhun saleh, dia punya kawan yang saleh juga, yang dia kunjungi kawannya yang saleh ini sekali dalam setahun. Faja amarotan, maka pada satu ketika dia datang untuk mengunjunginya, dia ketok pintu. Maka istrinya, istri yang dikunjungi bertanya, man hada, siapakah ini? Maka dia jawab, akhu zaujika fillahi, saudara dari suamimu, dan ini adalah saudara karena Allah, bukan nasab, bukan yang lainnya. Ja'a li ziyaratihi, datang untuk berkunjung. Faqalat, sang istri mengatakan, zahaba, suamiku pergi, yahtatibu, cari kayu bakar. La raddahullahu, semoga Allah tidak mengembalikannya. Semoga Allah tidak mengembalikan dalam keadaan sehat dan selamat. Wabalaghat fisabbihi, dan dia berlebihan dalam mencela suaminya. Fabainama huwa kadzalik, maka pada saat demikian, wa idza bi akhihi, ternyata orang saudara yang dikunjungi, kawan yang dikunjungi tersebut datang, dan ada seekor singa yang membawa satu pikul kayu bakar. Wawa mukbilon, dan orang yang dikunjungi tersebut mukbilon datang bihi bersama singa. Kemudian dia turunkan kayu bakar dari punggung singa. Kemudian dia berkata kepada si singa, idhab barakallahu fik, silakan pergi, semoga Allah memberkaimu wahai singa. Thumma adkhala akhahu, kemudian dia ajak masuk saudaranya. Setelah dia mengucapkan salam pada saudaranya dan menyambut saudaranya, dan dia berikan, dia suguhkan makanan pada saudaranya. Thumma wada'ahu, kemudian singkat ceritanya, yang mengunjungi ini kemudian wada'ahu pamitan, wansarafa, dan pergi, ala ghayatil ujbi, dalam keadaan sangat keheranan. Yang pertama adalah heran karena betapa sabarnya orang ini dengan istrinya, dan dia tidak mau menjawab cacian istrinya. Maka yang diherankan itu, meskipun kita juga punya keheranan yang lain, kok bisa-bisanya singa membawakan kayu bakar yang dia cari. Semaja aku hukum, dan datanglah saudaranya tersebut di tahun yang kedua. Dia ketok pintu, maka di balik pintu sang istri bertanya, man hada, siapa ini? Maka yang mengunjungi mengatakan, saya adalah saudara dari suamimu yang datang untuk berkunjung. Maka sang istri mengatakan di balik pintu, marhaban, selamat datang. Wa balaghat fi thana'i alihi wa ala zaujiha. Dia pun berlebihan dalam menyanjung tamunya dan suaminya. Wa amaratu, dan dia perintahkan sang tamu untuk menunggu kedatangan suaminya. Maka datanglah yang dikunjungi dalam keadaan kayu bakar ada di punggungnya. Fa'atakhulahu, lantas dia persilahkan masuk. tamu yang berkunjung dari tempat yang jauh dan dia suguhi makanan. Falamma arada mufaraqatahu, maka ketika mau berpisah, maka sang tamu bertanya kepada tuan rumah tentang apa yang dia lihat mintilka ketika itu wahadihi dan tahun ini. Dan demikian juga bertanya, kalau tahun kemarin kok ada singa yang bawa kayu bakarnya. Faqal, maka sang tuan rumah yang tadi dikatakan adalah akhun saleh mengatakan, ya akhi wahai saudaraku, tufiyat tilkal syarsah, telah wafat istriku yang dulu yang dia adalah seorang yang sarisha, roknya dikasrah, artinya sayyul khuluq, jelek akhlaknya atau keras interaksinya. Yang jelek akhlaknya itu tufiya, telah meninggal dunia. Masya Allah, dia sabar, tidak menceraikannya, namun dia dipisahkan oleh, terbebas dari gangguan istrinya yang buruk itu sampai wafatnya istrinya. Wa kuntu sabiran ala su'miha, dan aku bersabar karena mendapatkan kesialan dari istriku. Karena itu maka Allah memberikan kepadaku karomah, maka Allah tundukkan untukku singa. Dan dia katakan li sabri alaiha, karena aku sabar dengan akhlak jelek istriku. Setelah istri yang pertama meninggal dunia, sumata zawajtu hadhihi salihata, dan aku menikahi wanita salihah ini. Wa ana fi rahatin ma'aha, saya mendapatkan kenyamanan bersamanya. Fangkoto'a anni al-asadu, maka singanya itu sudah tidak lagi datang. Maka ingkoto'a terputus sudah hubungan dengan singa. Fahtajtu, maka aku memerlukan untuk mikul kayu bakar di atas punggungku sendiri. Li ajli rohati, karena aku telah mendapatkan kenyamanan ma'ahati salihati, bersama istri salihah ini. Ya, kemudian faedah keterangan tambahan seputar fikih dari beliau, dari pensyarah, dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar rahimahullah ta'ala, beliau katakan boleh bagi suami untuk melakukan tindakan fisik kepada istrinya ala tarki zinati wa huwa yuriduha, karena tidak mau berdandan padahal dalam keadaan suaminya menginginkan istrinya. Demikian juga karena tidak mau dipanggil ke tempat tidur. Kemudian boleh juga memberikan pukulan, tentu pukulan yang tidak menyakitkan, alal khuruji, karena keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian yang ketiga, boleh juga memberikan pukulan yang ringan karena memukul anak, karena istri yang tidak sabar ini dengan rewelnya anak, kemudian dia memukul anak, alladhi la ya'kilu, yang belum berakal, masih kanak-kanak, ingda bukaihi, gara-gara si anak yang masih kanak-kanak ini nangis. Kemudian poin yang lainnya, atau karena mencaci maki orang lain ini di hadapan suaminya, atau karena merobek ini kain suaminya, tentu karena keteledoran bukan karena musibah. Demikian juga boleh dipukul ketika wa akhdhi lihyatihi, karena dia motong jenggot suaminya. Karena dia tidak suka istrinya, suaminya jenggot, pas tidur dipotong. Maka bangun, suami boleh mukul. Kata beliau, demikian. Wa qawlihalahu, atau dia lisannya jelek, sehingga istri ini berkata kepada suaminya, ya himaru, wahai keledai. Atau kemudian dia katai suaminya dengan ya bali itu, wahai orang yang bodoh dan tolol. Ya, dan di sini dikatakan wa in syatamaha qabla dzalika. Ya, meskipun si suami ini mencaci si istri sebelum itu. Ya, dan kemarin telah dijelaskan bahasa di antara hak istri adalah tidak mendengar kata-kata tidak mendengar kata-kata yang buruk dari suaminya. Maka artinya disampaikan di sini ketika suami itu melakukan hal yang tidak benar dengan mencaci istri, maka istri diingatkan untuk tidak membalas. Demikian juga boleh memukul atau kemudian memberikan pukulan ringan ala kasfi wajihiha li ghairi mahramin. Manakala istri itu membuka wajahnya sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Atau demikian juga boleh mukul takallumiha ma'a ajnabiyin. Ketika istri ini ngobrol sama laki-laki yang bukan siapa-siapanya, chattingan, ya, berarti sejenis itu chattingan dan telepon ya, atau yang lain, ma'a ajnabiyin, bersama laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Atau si istri ini ngobrol bersama suami dengan suara yang keras supaya lelaki ajnabi mendengar suaranya yang indah dan merdu. Demikian juga, atau si istri memberikan dari rumah suami ma barang atau harta yang hukum adat atau hukum kebiasaan belumlah berjalan, bi'i'ta'ihi, kalau semacam itu wajar dan boleh diberikan oleh si istri tanpa izin suami. Artinya berarti berdasarkan kalimat ini, istri boleh bersedekah dari harta suaminya, dari harta suaminya tanpa izin suaminya, manakala tajri al-adah. Kayak gitu menurut hukum hukum adat, hukum kebiasaan, berdasarkan urf, semacam itu tidak akan dipermasalahkan oleh suami. Ada pengemis, ada boleh jadi pengamen, dan cuma ngasih 1.000 rupiah, nah, itu hukum adat mengatakan tidak apa-apa. Jadi kalau kalau lebih dari nilai semacam itu, nah itu yang dinilai sebagai satu kesalahan. Kemudian wa ala imtina'iha minal wasli. Ya, demikian juga karena dia boleh kemudian memukul istri dengan pukulan yang ringan ya, karena dia menolak minal wasli. Wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan wasal. Namun yang tentu bukan menyambung rambut, karena menyambung rambut satu hal yang hukumnya haram. Wa fi darbiha ala tarki salati qaulani. Dan apakah suami boleh memukul istri karena istri tidak sholat? Ada dua pendapat. Asahuhuma, pendapat yang paling kuat, lahu darbuha, boleh bagi suami memukulnya karena tidak sholat. Jika si istri belum melakukan sholat bil amri, setelah diperintahkan. Nah, kemudian dikembali ke matan. Wa'lam, dan ketailah annahu, sesungguhnya hunya dhamir sya'an. Ini hunya dhamir sya'an, itu tidak ada terjemahnya. Yang baru sepatutnya Artinya yutlab, dituntut dan diperintahkan lirajul bagi suami ayusia imra'atahu untuk memberi wasiat kepada istrinya. Wasiat artinya perintah, wasiat itu perintah yang ditegaskan. Artinya dia perintahkan istrinya, dia ingatkan istrinya. Wasta'tifu biha, dan dia menyentuh hati istrinya. Yaitu berwasiat untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam satu hadis disebutkan, semoga Allah memberikan limpahan kasih sayangnya kepada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, ya ahlah, wahai keluargaku, sholatakum, siyamakum, zakatakum. Perhatikan sholat kalian, puasa kalian, zakat kalian. Perhatikan orang miskin, tetangga kita, anak-anak yatim. Ini, tetangga kita, jironakum, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian semua bersama orang-orang tersebut fil jannati, di surga. Tentang hadis ini di saya jumpai komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan tentang hadis ini, rahimallahu rajulan qala ya ahlah, salatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, yatimakum, jironakum, la'alallah yajma'akum ma'ahum fil jannah. Ini komentar Ibnu Hajar, lam ajiduhu, saya tidak menjumpai sanadnya. Maka jika benar yang beliau sampaikan, ya maka berarti gambarannya hadis ini la aslalahu. Kemudian kewajiban suami adalah menafkahi istrinya alal qadri wus'ihi, sesuai dengan kemampuan suami. Ai taqatihi, kemampuan suami, wa quwwatihi, dan kekuatan suami. Wa yastahmila 'alaiha, dan tidaklah bersabar dengan ketidaknyamanan dari istrinya. Idza adatu, jika istrinya menyakitinya, dengan bersabar ala idza iha, gangguan istri. Dan tidaklah dia bersikap lembut dengan istrinya. Ba'ayudariha, dengan melakukan mudharah. Ini dengan melakukan mudharah, hal-hal yang membuat menarik hati istri. Bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa innahunna, karena istri itu naqisatu aqlin wa dinin, adalah sebagaimana umumnya wanita punya kekurangan dalam pertimbangan akal, di samping kekurangan agama berkenaan dengan tidak boleh sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Fil hadis, dan disebutkan dalam satu hadis, namun saya tidak belum jumpai komentar ulama tentang hadis ini. Lalu seandainya bukan karena Allah tutupi perempuan dengan rasa malu, niscaya perempuan itu tidaklah senilai harganya atau kemudian nilainya dengan sepenuh telapak tangan berubah debu. Ya, artinya yang membuat wanita itu berharga, ada ungkapan yang mengatakan gitu saja, ya, tidak kita nisbatkan kepada hadis, ada ungkapan yang mengatakan bahasanya yang membuat wanita itu bernilai dan berharga adalah rasa malunya. Kalau wanita kehilangan rasa malunya, maka dia menjadi tidak bernilai dan berharga. Ya, sedangkan laki-laki itu bernilai dan berharga karena tanggung jawabnya. Ya, karena punya tanggung jawab. Ya, karena dia mau bersusah payah kerja dan bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Sedangkan nilai seorang wanita ditentukan oleh rasa malunya. Dan tidaklah dia perjalankan, dia ajak istrinya untuk menempuh jalan kebaikan. Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan di kitabnya Umdatul Rabih, laisa lahu, tidak boleh bagi suami memukul istri karena tidak sholat. Bahkan mencukupkan diri alal amri untuk cerewet dan memerintahkan untuk sholat sebagaimana dijelaskan oleh Atiyah. Ya, tadi telah di atas sudah disebutkan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Di antara ulama yang mengatakan tidak boleh mukul adalah salah satu ulama besar Syafi'iyah, Syihabuddin Ar-Ramli. Wa ayu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit thahara. Adalah kewajiban suami mengajari istrinya hukum-hukum thahara, kemudian perkara agama yang diperlukan oleh istrinya. Di antaranya adalah ahkam thahara, hukum seputar bersuci. Semacam, maka suamilah yang punya kewajiban untuk ngajari mandi haid, mandi junub, wudu dan tayamum. Wal haidi, dan mengajari seputar fikih haid. Ini maksud haid semua hal yang berkenaan dengan haid. Fala dilabuta min irsyadin nisa'il ilaihi fil haid. Dan di antara hal yang patut disampaikan kepada para perempuan berkenaan dengan haid, penjelasan tentang sholat yang wajib dia qadha gara-gara haid. Fa inna, maka seorang wanita, mahma in qata'a damuha, jika darah itu berhenti, yaitu darah haid berhenti beberapa saat sebelum maghrib, dan masih cukup untuk bisa seukur, cukup untuk sholat satu rakaat, maka kewajiban muslimah ini mengqadha zuhur dan asar. Dan jika inqata'a, darah itu telah terhenti beberapa saat sebelum tibanya waktu subuh, minimal seukur cukup untuk satu rakaat, maka kewajibannya qadha maghrib dan isya. Hada, ini minimal yang harus diperhatikan oleh perempuan. Kata demikian disampaikan di kitab Ihya Ulumuddin. Demikian juga ngajari masalah ibadat, ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah, ya, tentang sholat, zakat, puasa dan haji. Kemudian wa in kana rajulu qa'iman bi ta'limiha, jika suami itu bisa dan riil mengajari istri, maka tidak boleh bagi istri untuk keluar rumah dengan alasan pengajian. Li su'alil ulama, keluar untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, wa in qasara qasura ilmu rajuli, jika terbatas, jika kemudian ngepas ilmunya suami, walakin naba anha, namun dia ngantikan istrinya, fi su'ali, untuk bertanya. Maka ada hal yang perlu ditanyakan, maka suami mengatakan, ya saya tanyakan. Setelah itu dia kabarkan pada istrinya jawaban mufti. Falaisalah hal khuruju, maka dia tidak boleh, tidak punya alasan untuk keluar rumah. Datang ke pengajian atau datang untuk konsultasi pada ahlul ilmi. Kemudian yang ketiga, fa'ilam yakun dalika, jika dua hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh suami. Ngajari istri tidak bisa, gantikan istri tanya juga tidak sempat, karena sibuk misalnya. Falahal khuruju li su'al, maka boleh baginya keluar rumah untuk konsultasi dan bertanya, atau ikut pengajian kemudian bertanya. Bahkan bukan hanya boleh, bal alaiha, bahkan menjadi kewajibannya untuk keluar rumah. Gimana kalau suaminya ndak tetap melarang? Wa ya'sir rajulu biman'iha, suaminya maksiat dan dosa jika melarang istrinya pergi ngaji padahal suami tidak bisa ngajari. Suami juga tidak sempat untuk berbagi materi pengajian dengan istrinya. Wa mahma ta'allamat ma huwa minal fara'idi 'alaiha, dan jika istri telah belajar hal-hal yang menjadi kewajiban dirinya, maka tidak boleh baginya an takhruja ila majlisi ilmin illa biridahu, untuk berangkat ke majelis pengajian kecuali dengan ridha dan izin suaminya. Itu jika telah dia selesaikan ilmu yang fardu ain. Maka jika istri ini telah menyelesaikan ilmu yang fardu ain dan dia mau ngaji ilmu yang hukumnya fardu kifayah atau hukumnya sunnah, maka ini tidak boleh keluar rumah dengan tujuan belajar ilmu yang fardu kifayah atau yang sunnah kecuali dengan izin suami. Lain hanya jika dia belum menyelesaikan ilmu yang fardu ain untuk dirinya. Ini fardu ain atas dirinya, kenal dasar-dasar fikih haid, dan dia belum dapat itu. Dan ini ada majelis yang membahas hal tersebut. Ini, maka suami dosa melarangnya, dan dia boleh keluar meskipun tidak diizinkan oleh suaminya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang mengakui keimanan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga di sini mencakup istri dan anak dan semua yang tercakup dalam nama ini, keluarga. Naron api neraka. Kalau terjemahan Al-Quran, gelarnya Ibnu Abbas, beliau punya tiga gelar terjemahan Al-Quran, kemudian disebut juga dengan Al-Habr, ya, dan disebut juga dengan Al-Bahar, ya, lautan ilmu. Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas, tentang makna ya, ku anfusakum wa ahlikum, maknanya faqihuhum, ajari kemudian fahamkan keluargamu. Alimuhum, ajari mereka ini syariat-syariat Islam. Wa adibuhum, dan berilah, ajarilah adab mereka, artinya ajari mereka mahasinal akhlak, ini akhlak-akhlak yang indah. Wakil, dan ada ungkapan yang mengatakan orang yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah seorang suami yang jahala ahlahu, membuat keluarganya bodoh tentang agama. Kemudian dari wa'an Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, Nabi mengatakan kulukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala. Ai hafidun mu'tamanun, ya, seorang penjaga, seorang yang diberi amanah, seorang yang berkomitmen untuk baiknya apa yang diamanahkan kepadanya untuk dijaga. Maka dia dituntut untuk bersikap adil dan mewujudkan maslahat. Dan dia akan ditanyai tentang ra'iyati, rakyatnya, ditanyai fil akhirati, di akhirat. Fa'in wafa, jika dia penuhi ma'alaihi, kewajibannya. Min ari'ayati, berupa perhatian, maka dia mendapatkan al-hadul awfar, bagian yang paling banyak dari keberuntungan. Wa'illa, jika tidak, maka dia akan dituntut oleh masing-masing dari mereka, akan menuntut haknya di akhirat nanti. Fal-imam, maka yang dimaksud imam adalah al-imam al-a'zam, kepala negara, atau pengganti kepala negara, yaitu gubernur. Ra'in adalah pemimpin, fawa waliyun alaihim, dia pemimpin atas rakyatnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya, apakah telah dia tunaikan hak-hak rakyat ataukah tidak. Wa rajulu, dan seorang suami, seorang bapak adalah pemimpin, fi ahli, untuk keluarganya, yaitu istrinya dan yang lainnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hal wafahum hukukahum, apakah telah dia tunaikan hak hak keluarganya berupa nafkah pakaian, wa nafaqatin, nafkah, maksudnya kalau nafkah disebut nafkah saja artinya nafkah makan, dan nafkah makanan dan yang lainnya. Ini lainnya, contohnya adalah pergaulan yang baik, ini semua telah dilakukan ataukah tidak. wal mar'atu, dan seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya. Bihusni tadbiril ma'isyah, dengan bagusnya manajemen penghidupan. Yaitu penghidupan berkenaan dengan masalah pengelolaan uang makan. Wanusilahu, dan menginginkan kebaikan untuk suaminya, kasihan dan punya sayang dengan suami, amanah, kemudian menjaga dirinya, harta suami dan anak-anak suami. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hal qomat bima alaiha, apakah dia telah laksanakan ma alaiha, kewajibannya ataukah tidak. Wal khadimu, dan budak yang menjadi, yang bertugas sebagai pembantu, itu pengembala di harta tuannya, dengan menjaganya dan mewujudkan kemaslahatannya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hal wafa bima alaihi, apakah dia telah laksanakan kewajibannya ataukah tidak. Warajulu, dan seorang anak itu adalah pemimpin untuk harta bapaknya, dengan menjaganya dan mengatur maslahatnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hal wafa bidzalika, apakah dia telah laksanakan hal itu ataukah belum. Kesimpulannya, fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dipintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dia pimpin. Dan fa di situ jawab syarat yang dibuang. Wadakhala fi hadzal umum, dan termasuk dalam kalimat umum di sini, di hadis ini, orang yang sendirian, tidak punya pasangan hidup, tidak pula punya budak. Fa inna yastuku alaihi, maka tetap tepat dan tidak keliru kalau dia disebut ra'in, penggembala. Menggembala apa? Menggembala fi jawarihihi, anggota badannya, sehingga dia lakukan hal-hal yang diperintahkan dan dia jauhi hal-hal yang terlarang. Hadis di atas dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Allah dibaca mansub karena fi'il yang dibuang, wujuban wajib dibuang, liwujud ta'kid karena ada ta'kid, yaitu maknanya ittaqullaha. Bertakwalah kalian pada Allah tentang istri kalian, karena istri adalah amanah di tempat kalian, maka siapa yang tidak memerintahkan istrinya untuk sholat, tidak mengajarinya perkara agama, maka dia telah khianat pada Allah dan Rasulnya. Ya, tentu isinya benar, namun penisbatannya kepada hadis Nabi, sebagai perkataan Nabi, saya belum jumpai ulama yang mengomentarinya. Dan adalah wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salasan, sebanyak tiga kali Nabi ucapkan tiga kali tersebut. Ini hatta ini talat laja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Talat laja maknanya tarot dada, berulang kali. Berulang kali Nabi mengatakannya sampai akhirnya tidak jelas. Wasiat terakhir Nabi adalah as-salata salata, jagalah, jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan perhatikan hak budak-budak kalian. La tukallifuhum, jangan bebani budak dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu melakukannya. Allah Allah. Ya, maka takulah pada Allah tentang wanita, tentang istri, karena dia adalah bagikan tawanan di tangan kalian. Kalian ambil istri kalian dari orang tuanya dengan amanah dari Allah. Kalian halalkan farjinya dengan firman Allah. Ya, maka kalau bagian awal itu ada di hadis Bukhari Muslim, bahasanya yang Nabi pesan Nabi yang terakhir as-salata salata wa ma malakat aymanukum sampai ma la yutikun. Adapun bagian yang kedua, ya, maka ada hadisnya, namun kalau ini menyatu dengan wasiat terakhir, ya, maka ini yang nampaknya adalah tidak tepat. Tapi kalau ini dua hadis yang berbeda disatukan, ya, dua hadis yang berbeda, ya, maka itu satu hal yang benar adanya. Dan Allah mengatakan di surat Thaha, perintahkanlah istrimu, yaitu keluargamu, dan ahlu dinika ay atba'aka, para pengikutmu, untuk mengerjakan salat itu, salat lima waktu. Kemudian, dan diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, tidaklah Allah menjumpai seseorang dengan satu dosa yang lebih besar daripada min jahalati ahlihi, kebodohan keluarganya. Dan ada orang yang mengatakan bahasanya yang pertama kali menggelantungi seorang laki-laki pada kiamat adalah istrinya dan anak-anaknya. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, khutlana haqqana min hadar rajul. Tolong ambilkan untuk kami hak kami dari laki-laki ini. Karena dia tidak mengajari kami masalah agama. Dia memberikan pada kami makanan dari sumber yang haram, dalam keadaan kami tidak tahu. Fayudrub ala kasbil haram, maka kemudian fayudrub, maka orang tersebut dipukuli karena pekerjaan haramnya, sampai copotlah semua dagingnya, kemudian dibawa kemudian ke neraka. Ini demikian dikutip dari kitab Al-Jawahir karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian fasal yang kedua tentang hak, ini tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, para suami adalah pemimpin bagi istrinya. Ay musallituna, yaitu atau musallatuna, diberi kuasa untuk mendidik dan mengarahkan istrinya. Dikarenakan Allah melebihkan sebagian mereka itu laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan dikarenakan mereka suami menafkahi alaihinna, istrinya, dari harta suami fi nikahihinna, untuk menikahi si istri. Yang dimaksud anfaqu min amwalihim mencakup mahar dan nafkah. Para ahli tafsir mengatakan lebih unggulnya laki-laki dari perempuan itu dari banyak sisi. Yang dia adalah hakikiyah kenyataan, dan dari sisi syariat. Maka dari sisi kenyataan, bahasanya akalnya laki-laki itu akthar. Ini lebih sempurna akalnya. Kemudian ilmunya laki-laki lebih banyak, kali ini mimba bil ghalib. Karena kesempatan belajarnya umumnya lebih, aksesnya lebih banyak. Kemudian hati laki-laki untuk melakukan kerja-kerja berat itu lebih penyabar. Demikian juga kuwah wal kitabah ghaliban. Dia punya kekuatan fisik, dia punya kemampuan baca tulis ghaliban umumnya. Ya, maka ini beliau katakan umumnya dengan keadaan di zamannya. Ya. Ya, kalau sekarang ya tidak ada bedanya antara kemampuan baca tulis. Wal furusiyah, dan ada kemampuan untuk kesatria sebagai penunggang kuda. Wa fihim, di tengah-tengah laki-laki lah kita jumpai banyak ulama. Ya, meskipun ada ulama perempuan, namun tidak sebanyak ulama laki-laki. Wal imama al-kubra wa surra, demikian juga menurut syariat laki-lakilah yang boleh jadi imam, boleh jadi pemimpin. Imamah kubra itu kepala negara, imamah surra ya, wakil kepala negara, gubernur atau bupati. Yang ini tentu berdasarkan konsep Islam, kalau gubernur itu wakil wakil penguasa. Yang itu tidak ada di negara demokrasi. Demokrasi bupati itu bukan wakilnya, bukan wakilnya kepala negara. Dia punya punya kekuasaan sendiri yang independen. Wal jihad, ya, wal adhan, ya, laki-laki lah ya kemudian kena perintah untuk jihad perang, beradhan, khutbah Jumat, kemudian memberikan khutbah, sholat Jumat. Kemudian wal i'tikaf. Namun kalau untuk ini al i'tikaf yang betul, perempuan juga boleh i'tikaf. Sebagaimana para istri Nabi, mereka i'tikaf bahkan setelah Nabi wafat. Kemudian jadi saksi dalam hudud dan dalam qisas. Maka saksi dalam hudud, saksi pencuri untuk potong tangan, saksi zina, kasus zina itu harus laki-laki. Wal qisas, demikian juga saksi dalam kasus pembunuhan. Demikian juga saksi dalam akad nikah, di sini sampaikan harus laki-laki. Dan semacam itu. Kemudian jatah warisan yang lebih banyak, kemudian taksib yang jadi asobah, yaitu asobah binafsihi di bab faraid, itu isinya laki-laki. Ini perempuan pun bisa jadi asobah, namun asobah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Wa tahammul dia, laki-laki lah yang terbebani kewajiban bayar diat, yang jadi wali nikah, yang punya otoritas untuk menjatuhkan talak dan menjatuhkan rujuk, dan yang diberi kemudian kelebihan boleh berpoligami. Wa ilaihim al-intisab, dan nasab itu dinasabkan kepada laki-laki. Kemudian sisi kelebihan yang kedua, adalah atiatul, atau dari sisi yang kedua, ya, tadi disampaikan bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd, karena Allah lebihkan sebagiannya yaitu laki-laki daripada perempuan. Ini tadi poin-poin yang tadi kita baca itu penjelasannya. Kemudian wa bima anfaqu, kemudian yang kedua karena menafkahi. Apa yang dimaksud dengan menafkahi? Itu memberikan mahar, nafkah dan selainnya. Ini kutipan dari kitab Az-Zawajir, kitab yang membahas tentang masalah dosa-dosa besar, karya Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kembali ke ayat, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Maka wanita salihah adalah wanita yang qanitat, maknanya muti'at, taat kepada suami. Dan tentu sebelumnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Hafidhatun lil ghaibi, menjaga dirinya lil ghaibi ketika suaminya pergi. Lima yajibu alihi, untuk hal-hal yang wajib baginya untuk dia jaga. Yang dimaksud lil ghaibi, ay hala ghaibati aswajihinna, itu pada saat suaminya pergi. Apa yang wajib dijaga oleh istri ketika suami pergi? Minal furuj, kemaluannya. Wa amwali zauji, harta suami. Kemudian yang ketiga, sirihi, rahasia-rahasia suami. Tidak kemudian suami pergi malah jadi kesempatan untuk curhat menjelek-jelekkan suaminya. Wa amti'ati baitihi, dan barang-barang yang ada di rumah yang itu milik suami. Bima hafidhallah, karena Allah menjaga mereka. Aibihifdihi, karena penjagaan Allah terhadap wanita dan taufik Allah bagi mereka. Atau karena wasiat dari Allah Ta'ala kepada mereka, dan Allah larang mereka untuk melanggar wasiat Allah tersebut. Ya, maka bima hafidhallah, ini terjemahnya ada dua versi terjemah, menimbang manya mau kita statuskan apa. Kalau manya kita maknai mamasdariyah, maka bima hafidhallah artinya bihifdillahi, karena Allah menjaga wanita. Karena Allah menjaga wanita salihah. Karena Allah berikan penjagaannya, taufiknya, sehingga jadilah mereka wanita-wanita yang terjaga. Kemudian maka ini sehingga kalau mannya adalah ma masdariyah, maka maknanya adalah bihifdihi iyahunna wa bi taufiqihi lahunna. Kemudian mannya di sini boleh mannya dimaknai dengan ma mausuliyah. Kalau mannya adalah ma mausul yang bermakna alladhi, maka sehingga artinya adalah bima hafidhallah ay billadhi hafidhallahu bihi. Ini dengan hal-hal yang dengan hal-hal tersebut Allah jaga wanita. Dengan hal-hal, hal-halnya itu apa? Aturan Allah. Maka billadhi hafidhallahu bihi, dengan adanya sejumlah aturan yang Allah tetapkan bagi perempuan, dan Allah perintahkan perempuan supaya tidak melanggar aturan tersebut. Maka jika aturan ini dilaksanakan, maka dia akan jadi wanita yang terjaga. Nah, ini kalau pakai manya adalah ma mausuliyah, maka makna ayat adalah yang tadi bagian kedua yang kita baca, au bil wasiyati minhu ta'ala alaihinna au bin nahyihinna anil mukhalafah. Karena Allah mewasiatkan, memerintahkan sejumlah hal dan melarang sejumlah hal pada para perempuan. Ketika suami pergi, maka jangan terima tamu laki-laki, jangan berduaan dengan laki-laki yang bukan siapa-siapanya, dan seterusnya. Karena Allah bikin aturan ini dan aturan ini, maka jika dilaksanakan, maka jadilah mereka wanita-wanita yang terjaga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik istri adalah seorang wanita yang jika engkau lihat, engkau menyenangkanmu, jika engkau perintahkan taat, jika engkau pergi meninggalkannya, maka dia menjaga hartamu dan menjaga dirinya. Wallati, dan perempuan-perempuan yang engkau khawatirkan, yaitu engkau sangka nusuzahunna, nusus yaitu bencinya, yang dimaksud nusus kata beliau bencinya istri kepada suami, dan meninggi dan merasa lebih tinggi daripada suami takaburan karena sombong. Fa'iduhunna, maka berilah nasihat, yaitu khawifuhunna Allah, takut-takutilah perempuan tersebut dengan Allah. Jadi satu hal yang dianjurkan, semacam ucapan suami kepada istrinya, ittaqillaha fil haqqil wajibi li 'alaik. Bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan kewajibanmu yang wajib kau tunaikan untukku. Takutlah dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayubayyan, dan dijelaskan bahasanya nusus itu menyebabkan gugurnya kewajiban menafkahi dan wal qism, dan hilangnya hak untuk giliran malam jika dalam keluarga poligami. Wadhalika bila hajrin wala dorbin, dan dinasihati tersebut tanpa didiamkan, tanpa dipukul. Fala'allah, boleh jadi istri akan menampakkan alasan atau bertobat dari apa yang terjadi jika itu memang tanpa udzur. Ya, maka di sini disampaikan pendapat mayoritas para ulama bahwasanya nusus itu menyebabkan hilangnya hak nafkah. maka hak nafkah hari tersebut itu hilang jika di hari itu dia nusus. Dia tidak menunaikan dia tidak menunaikan hak suami tanpa alasan. Tapi kalau dia punya alasan karena sakit atau yang lainnya, maka tidak termasuk nusus. Yang termasuk nusus adalah tidak menunaikan hak suami karena tidak suka sama suami, bukan karena atau benci, karena benci pada suami, bukan karena ada uzur. Maka tadi disampaikan nasihat ini, buah nasihat itu boleh jadi dia menyampaikan uzurnya, atau kemudian dia bertobat jika itu terjadi tanpa uzur. Oleh karena itu kalau pakai penjelasan para ulama fikih, maka model nafkah untuk istri yang paling ideal itu nafkah harian. Nafkah harian. Sehingga jika di satu hari itu dia nusus, ya maka berarti hari tersebut tidak ada nafkah. Hari itu tidak ada nafkah. Kalau kemudian modelnya, kemudian gaji satu bulan dikasihkan istri, nanti tengah bulan dia nusus, ya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, karena tengah bulan nusus, duit pegang istri. Ya sudah, harus terima apa adanya, terima pelayanan yang ada. Tidak boleh kemudian, tidak bisa kemudian melakukan tindakan dalam bentuk menghukum, dalam bentuk menghilangkan, meniadakan nafkahnya misalnya. Kemudian wayustahabu, dan dianjurkan untuk mengingatkan istri dengan hadis yang ada dalam sahih Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang perempuan itu melalui waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi tiba. Dan hadis yang diriatkan oleh Tirmidzi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha, maka dia akan dipersilahkan masuk surga. Ini dikutip dari kitab Sarun Nihayah Alal Ghayah. Kemudian wahjuruhunna, tinggalkanlah istri di tempat tidur. Artinya, jauhilah istri fil firas, di tempat tidur, tanpa boikot dalam berbicara dan tanpa mukulnya. Karena memboikot itu memiliki dampak yang sangat nampak bagi mendidik dan menghukum istri. Watribuhunna, dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan ini dilakukan, perhatikan, in afadat dorbu. Ini pukulan itu atau kemudian hukuman fisik itu diperbolehkan jika itu berfaedah. Wa illa, jika dinilai ini tidak berfaedah malah tambah keras kepala, faladurba, maka tidak boleh mukul. Dan berkenaan dengan hukuman fisik, baik maka ada aturan, ada ketentuan, wala yajuzu dorbu alal wajhi, tidak boleh pukulan pada daerah wajah, tempeleng atau ninju pipinya atau apa, atau nyubit keras pipinya sampai biru, tidak boleh. Wal mahalik, dan hal-hal yang berisiko tinggi, hal-hal yang berbahaya. Kalau hadisnya wala tadrib al wajha, larangannya adalah larangan memukul wajah. Kemudian ulama fikih mengkiaskan dengan wajah semua bagian tubuh yang berbahaya. Bal yadrib darbat ta'ziri, nampukulah pukulan yang ta'zir, pukulan dalam bab ta'zir dalam rangka menghukum, dan wal aula lahu al afu, dan yang terbaik bagi suami memaafkan istri dan dengan tidak memukulnya meskipun dia berhak untuk dipukul. Maka di sini kita jumpai faedah boleh mukul istri itu dengan dua syarat. Yang pertama adalah in afadat dorbu, jika pukulan tersebut berfaedah. Berfaedah artinya ketika dia nusus kemudian dia menghentikan nususnya. Dia kemudian sadar, atau kemudian dia sadar dan memperbaiki diri. Namun jika pukulan itu malah masalah jadi tambah besar, masalah kemudian dia adalah tipe wanita yang keras kepala, ya, berarti memukul tidak ada manfaatnya, bahkan nusus makin akan tambah nusus, sombongnya makin tambah sombong, ya, maka berarti falat dorba. Kemudian yang kedua, daerah yang sasaran hukuman fisik tadi adalah daerah yang tidak menimbulkan bahaya, bukan daerah yang berbahaya, wajah atau yang lainnya. Atau kemudian yang ketiga tadi disebutkan di awal, dorban ghairu mubarih, ya, pukulan yang tidak menyakitkan, tidak menyebabkan biru, tidak menyebabkan apa atau yang lebih dari itu. Kemudian bi khilafi wali sabiyyi, lain halnya dengan pukulan untuk anak, untuk anak kecil, orang urusnya anak kecil, maka yang lebih baik adalah tidak dimaafkan, karena memukulnya adalah litakdir untuk pendidikan dan masalah bagi si anak. Sedangkan suami mukul istrinya, maka itu untuk maslahat suami. Kalau bapak atau orang tua kemudian ngasih hukuman kepada anak untuk maslahat anak, sedangkan ini untuk maslahat si yang memukul. Sehingga kalau ini untuk maslahat si yang memukul, lebih baik dimaafkan. Kalau untuk maslahat yang dipukul, maka yang lebih baik tidak dimaafkan. Kemudian humila al-wa'du, dimaknailah hamal itu pemaknaan dari pembaca perintah untuk memberikan nasihat dalam ayat di atas adalah fi halati adami tahakkuk, ketika kondisinya belum pasti, belum pasti nusus, baru takhofuna, yang maknanya tadhununa, disangka ini nusus. Kemudian yang kedua, dan hajar itu ala tahakkuk min ghairi takarrurin, sudah pasti namun belum berulang kali, baru terjadi sekali. Nah, letak ad-darbu, ad-darbu alama idza takarara nusuzu. Nih, pukulan itu hukuman fisik boleh dilakukan untuk nusus yang berulang kali. Wa masahau Ar-Rafi'i, inilah penjelasan yang dinilai betul, yang benar oleh Imam Rafi'i. Namun pendapat yang dinilai sahih oleh An-Nawawi, boleh memukul meskipun nususnya tidak berulang. Syaratnya in afada dorbu, jika pukulan itu ada faedahnya. Sehingga maka sehingga makna ayat berdasarkan hal ini, wallati takhafuna nusuzahunna. Ya, kalau pakai apa tadi, kalau pakai pendapatnya Imam Rafi'i, ya jelas takhafuna baru tadhunnun, maka bentuknya nasihat. Nah, kalau pakai tafsiran Imam Nawawi yang mengatakan ini, gimana maknanya? Wallati takhafuna nusuzahunna fa inna nasyasna, maka wanita yang kalian khawatir nusus, fa inna zasna, kemudian dia real nusus, fahjuruna, ya, maka dia tinggalkan di tempat tidur dan pukullah. Sehingga makna takhafuna pada saat itu maknanya adalah ta'lamuna, kalian yakin. Wa khaja bil ilmi bin nususi, dan karena tadi disyaratkan yakin terjadinya nusus, maka tidak termasuk dalam hal ini ma idza dhaharat amaratuhu, jika yang kelihatan baru tanda-tandanya. Ima bikaulin, tanda nusus itu boleh jadi dengan kata-kata semacam istri itu menjawab perkataan suami bikalamin khoshin, dengan perkataan yang kasar, padahal dulunya tidak seperti itu. Padahal dulunya ba'da angka nabilinin, padahal dulunya lembut. Kemudian yang kedua, tanda nusus boleh jadi perbuatan. Semacam suaminya menjumpai istrinya itu cuek, abusan bermuka masam, setelah lembut dan berwajah ceria. Nah, kalau sudah yakin, fa'innahu ya'idhuha, maka dia nasihati tanpa mendiamkan dan tanpa memukul. Ini maknanya kalau pakai penjelasan An-Nawawi yang mengatakan tadi, tidak harus berulang. Maka jika istri telah taat kepada kalian para suami dalam apa yang diinginkan darinya, janganlah kalian cari-cari alihin asabila jalan untuk memukul istri. Ai tariqan, jalan untuk memukul istri. Ka'an tuwabikhuna, semacam kalian celak istri, alama madha, dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya terjadi keributan, fainjaru, terseretlah perkaranya sampai memukul, wa ya'ud, dan kembalilah al-khisam, terjadi pertengkaran. Nah, bali ja'alu maka naminhunna ka'alam yakun. Ini kaidah penting untuk, nasihat penting untuk para suami. Namun jadikanlah apa, ini hal-hal yang mengecewakan yang pernah ada, ini yang pernah dilakukan oleh istri, ka'alam yakun, itu seakan-akan dulu pernah terjadi. Karena mengungkit-ungkit apa yang dulu pernah terjadi, hal-hal tidak nyaman dari istri yang pernah terjadi, itu dinilai sebagai usaha untuk mencari jalan untuk menyakiti istri dan memukul istri. Yang ini satu hal yang Allah larang. Hendaklah sikap suami terhadap kesalahan istri yang dulu, fa inna ta'iba minal dhambi kamala dhanba lahu. Ya, bahasanya orang yang bertobat dari satu kesalahan seakan-akan dia tidak punya kesalahan. Dan kaidah tadi juga mestinya juga diterapkan oleh istri. Ini di antara kiat penting, syarat penting untuk harmonisnya dan bahagianya rumah tangga adalah ini, hal-hal yang mengecewakan yang dulu terjadi jangan diungkit-ungkit. Suami tidak ungkit-ungkit, ya, boleh jadi cacian istri yang pernah ya, dia lakukan. Istri juga tidak mengungkit-ungkit ya, tindakan suami yang tidak menyenangkan pada dirinya. Ya, maka insya Allah keluarga tersebut potensial untuk bahagia. Ya, keluarga yang tidak berbahagia kalau dua-duanya penggemar ungkit-mengungkit. Nah, suami gemar ungkit-ungkit, istri juga tidak kalah. Ya. Faqal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kemarin telah kita sampaikan bahasanya hadis yang la aslalahu, siapa yang bersabar terhadap akhlak istrinya, Allah akan berikan padanya semisal pahala yang Allah berikan pada Ayub alaihi salam berupa pahala dan pahala. Dan siapa yang bersabar terhadap akhlak jelek suaminya, Allah berikan padanya pahala orang yang terbunuh di jalan Allah. Dan siapa yang zalim pada suaminya dan membebani suaminya sesuatu yang di luar kemampuan suaminya dan menyakitinya, maka malaikat melaknatnya, malaikat rahmat dan azab melaknatnya. Dan siapa yang sabar dengan gangguan suaminya, Allah akan berikan padanya pahala Asiyah dan Maryam binti Imran. Demikian kutipan dari Al-Jawahir karya As-Samarqandi, dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.